Bismillah. Yang selanjutnya adalah babul i'rab. Mana? Oh. Selanjutnya tanbihun. Ada peringatan. Kata beliau di sini, fil halati allati yadkhulu harfun min hurufil khafdi ala misliha takunu as-saniyatu qad usida lafdhuha fa ka'annaha ismun fi dzalikal mawdi'. Ini kan catatan nomor satu. Kalau antum lihat di atas ila min, kan tidak mungkin ada tanda isim masuk kepada huruf ya. Ila kan huruf jar, tanda isim masuk kepada huruf, jadi dibaca ila min itu enggak mungkin. Jelas maksudnya kan? Nah, di sini beliau kasih tanbih. Pada keadaan allati yadkhulu harfun min hurufil khafdi ala misliha, yang ada sebuah huruf dari huruf-huruf khafat masuk kepada huruf khafat lain yang lain. Jadi ada keadaan yang dimana nanti ada huruf khafat itu bisa masuk kepada huruf khafat yang lain. Takunu as-saniyatu, maka huruf khafat yang kedua qad usida lafzuha, itu terkadang dimaksudkan atau diinginkan itu adalah lafadznya. Faka'annaha ismun fi dzalikal maudhi', ya, maka seolah-olah isim huruf khafat yang kedua itu dianggap sebuah isim pada tempat tersebut. Jadi terkadang nanti ini sering kita jumpai ini sebenarnya dalam contoh-contoh i'rab. Ya. Terkadang nanti ada dua huruf jar dia bergandengan itu. Tapi huruf jar yang kedua itu dianggap sebagai sebuah isim. Bukan huruf jar. Ya. Huruf jar yang kedua itu dianggap isim. Jadi dia nanti seolah-olah itu majrur karena adanya huruf jar yang pertama. Nanti anda ulangi lagi ya. Wadzalika qaulil mu'rib. Ya. Yang demikian itu seperti contoh perkataan orang yang mengi'rab. Fi zahabtu ilal masjid. Ada contoh zahabtu ilal masjid. Al masjidu ismun majrurun bi min. Ya. Dua huruf jar enggak di situ? Dua, tapi huruf jar yang kedua itu dianggap sebagai isim. Lafadznya itu dianggap isim. Al-masjidu itu adalah isim yang dijarkan dengan menggunakan min. Bergandengan di sini, bergandeng. Tapi min itu dianggap sebagai contoh untuk sebuah isim. Ila akhirihi, sampai pada contoh-contoh yang lain. Jadi kan sebenarnya tidak boleh loh. Ila min, bi min, secara asal kan tidak boleh kan. Huruf jar bergandengan berdua itu enggak boleh. Nah, nanti ada contoh di mana nanti antum mendapatkan ada dua huruf jar bergandengan langsung, tapi huruf jar yang pertama itu dianggap sebagai huruf jar yang kedua dianggap sebagai sebuah isim. Kapan itu terjadi? Ya, seperti contoh perkataan orang yang mengi'rab. Kita kan punya contoh zahabtu ilal masjid. Ya, zahabtu fi'lul madi mabniun 'ala sukun. Ya. Tu dhamir raf'in muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ila harfu jarin kan? Selesai kan situ kan? Mabniun 'ala sukuni la mahala lahu minal i'rab. Selesai. Ketika antum mengi'rab al-masjid, antum akan mengatakan gini, al-masjidi ismun majrurun bi ila. Ya, di sini ila berarti bukan bimin ya, ila. Ismun majrurun bi ila. Ada ba, ada ila. Bergandengan enggak? Bergandengan. Tapi ila ini dianggap dalam posisi sebagai sebuah isim untuk ba, bi, untuk ba. Jelas? Ismun majrurun bimin atau biila. Kita kan i'rab seperti itu kan? Coba antum dapatkan ada sebuah kata yang dimajrurkan. Marartu bi Muhammadin. Coba antum i'rab Muhammad. Muhammadin ismun majrurun bi bibihi. Ya. Bil ba. Ya. Dengan huruf jar ba. Loh, tapi kenapa bisa dua huruf jar situ? Karena huruf jar yang kedua itu dianggap sebagai isim. Sama seperti ada sebuah kata jadi kasih dalam kurung tapi kita anggap sebagai mudhof ilaih. Karena kan ada yang seperti itu ya. Dianggap sebagai mudhof ilaih. Jelas ini? Nah, itu boleh. Seperti ini contoh ini. Kaqaulil mu'rib. Fi mana majrurnya di situ? Ya jumlah ini tadi zahabtu ilal masjid itu. Mana mungkin fi bisa masuk kepada fi'il setelahnya? Ya kan? Tapi contoh zahabtu ilal masjid ini dianggap sebagai majrurnya fi. Ya kan? Kan lihat wa dzalika kaqaulil mu'rib. Yang demikian itu seperti perkataannya orang yang mengi'rab. Fi kan huruf jar. Beramal enggak di sini? Beramal tentunya. Mana majrurnya? Ya jumlah ini semuanya dianggap sebagai mudhof ilaih sebagai majrurnya gitu. Nah, sama dengan ila tadi. Al-masjidi ismun majrurun bi ila. Loh, kok bisa bergandengan dengan dua huruf jar di sini? Jawabannya huruf jar yang kedua itu dianggap contoh sebagai sebuah isim. Paham enggak maksudnya ini? Ila akhirihi, sampai pada contoh-contoh yang lain. Ai majrurun bihadzil adati allati lafdhuha ila, dia bukan min. Dia dijarkan dengan alat ini yang lafadznya itu adalah ila. Maksudnya apa tadi? Ai majrurun almasjidi itu isim yang dimajrurkan dengan huruf jar ila. Itu maksudnya beliau. Artinya nanti kalau antum dapatkan ada contoh-contoh i'rab kemudian ada huruf jar, setelahnya lagi ada huruf jar, ya tidak masalah gitu. Bukan berarti antum anggap berarti bi ila, berarti ila di situ adalah isim. Tandanya bisa kemasukan ba huruf jar. Tidak. Ila itu cuma dianggap dalam konteks sebagai isim. Dia tetap huruf. Ya, dia tetap huruf. Sampai sini paham maksudnya, Abu Nisa. Sekarang babul i'rab. Kita masuk bab yang baru. Qala al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. Ya. Kata beliau di sini yang namanya i'rab taghyiru awakhiril kalim adalah perubahan harokat akhir sebuah kata. Likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhon aw takdiron. Karena ya terjadinya perbedaan amil yang masuk kepada sebuah kata tersebut, baik amilnya secara lafaz atau amilnya nanti secara takdir. Paham ini? Jadi baik amilnya nanti itu secara lafaz atau amilnya itu nanti secara takdir. Sampai sini jelas? Yang namanya i'rab itu adalah perubahan harokat akhir sebuah kata yang terjadi karena berbedanya amil yang masuk kepada sebuah kata tersebut. Baik nanti amil yang masuk itu secara lafaz bisa kita ucapkan atau nanti secara takdir, enggak terlihat tapi ditakdirkan ada amil di situ. Wa aqulu, saya katakan al-i'rabu lahu ma'nayani. Ya. Saya katakan i'rab itu punya dua makna. Ahaduhuma ya, lugawiyun. Salah satu dari maknanya itu adalah secara lugah, secara bahasa. Wal akharu istilahiyun. Dan makna yang lainnya adalah secara istilah. Jadi ada i'rab secara lugah, ada i'rab secara istilah. Ya. Jadi i'rab itu ada dua makna secara bahasa. Ya. Ada i'rab itu ada dua makna, ada i'rab ditinjau dari sisi lugah secara bahasanya dan ada i'rab ditinjau dari sisi istilah ulama nahwu. Amma ma'nahu fil lughati fa huwa al-izhar wal ibana. Adapun maknanya secara lugah, secara bahasa, al-izhar yaitu memperlihatkan, wal ibana dan menyatakan. Itu makna i'rab secara bahasa ya. Seperti salat, salat secara bahasa itu maknanya adalah doa. Nah, i'rab secara bahasa al-ibana, al-izhar wal ibana yaitu memperlihatkan dan apa tadi? Menyatakan. Takulu engkau katakan a'rabtu amma fi nafsi. A'rabtu saya mengi'rab, ini kalau kita terjemah secara bahasanya dulu, amma fi nafsi apa-apa yang ada di dalam jiwaku. Idza abantahu wa azhartahu. Kalau saya cat engkau idza abantahu, kalau engkau menyatakannya dan engkau memperlihatkannya. Jadi kalau diterjemahkan gini, a'rabtu amma fi nafsi, saya menyatakan atau saya memperlihatkan apa yang ada di dalam jiwaku. Nah, a'raba di sini bermakna ya abana atau bermakna azharo. Jadi a'rabtu saya mengi'rab di sini maksudnya apa artinya? Saya menyatakan atau saya memperlihatkan apa yang ada di dalam jiwa, di dalam jiwaku. Itu secara bahasa. Jelas? Itu i'rab secara secara bahasa. Wa amma ma'nahu fil istilah, adapun maknanya secara istilah, fahuwa ma dzakarahu al muallifu biqaulihi taghyiru awakhiril kalim. Adapun i'rab secara istilah nahwu, dia itu seperti apa yang telah disebutkan oleh muallif, yaitu al-Imam Ibnu Ajurum dengan perkataannya taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw takdiran. Itulah i'rab secara istilah. Jadi ingat, i'rab itu punya dua makna. Kalau antum tinjau dari sisi secara bahasa, i'rab artinya adalah memperlihatkan dan menyatakan. Jelas? Tapi kalau antum tinjau secara istilah nahwu adalah taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw takdiran. Sudah paham ini? Wal maqsudu min taghyiri awakhiril kalim. Dan yang dimaksudkan dari perubahan harokat akhir sebuah kata, taghyiru ahwali awakhiril kalim, yaitu perubahan keadaan harokat akhir sebuah kata. Dari rofa ke doma, ke nasab ya, kemudian ke khafad. Wala yuqalu ayyurada taghyiru nafsil awakhir, dan jangan sampai difahami yang diinginkan itu adalah harokat akhirnya yang berubah gitu. Zat dari harokat akhirnya yang berubah. Jadi yang namanya i'rab itu gini, ana buat contoh. Kitabun. Yang namanya i'rab itu adalah perubahan harokat akhir sebuah kata, harokatnya yang berubah, karena berbeda amil di sini. Kalau amilnya di sini karena, saya buat contoh saja, maka di sini baca roh rofa. Kalau di sini amilnya adalah inna, maka dia dibaca nasab. Kalau amilnya di sini adalah min, maka dia dibaca majrur. Jelas? Itu i'rab ya. Karena terjadi perbedaan amil. Wala yuqalu, jangan difahami yang diinginkan di sini adalah zat dari harokat akhirnya yang berubah. Zat dari huruf terakhirnya yang berubah. Jangan difahami nanti yang hurufnya ba berubah menjadi dal atau ba berubah menjadi sod. Jangan itu. Jadi jangan difahami berubah harokat terakhir di situ adalah yang maksudnya adalah berubah hurufnya. Kita bukan huruf terakhirnya ba. Jangan difahami yang namanya i'rab itu huruf ba berpindah menjadi huruf sod. Huruf sod berpindah menjadi huruf mim misalkan. Jangan difahami seperti itu. Huruf terakhirnya enggak berubah. Zat dari huruf terakhir itu tidak berubah. Fa inna akhirul kalimati nafsahu la yataghayyaru. Kenapa? Karena huruf terakhir dari sebuah kata itu nafsahu, hurufnya memang la yataghayyaru, tidak berubah. Apapun amilnya di belakang sini, kalau huruf terakhirnya ba, ya tetap ba, enggak akan berubah huruf terakhirnya. Kana kitabun, inna kitaban, min kitabin, semuanya dengan huruf ba. Ya. Fa inna akhirul kalimati nafsahu la yataghayyar. Karena huruf terakhir dari sebuah kata itu tidak mengalami perubahan. Wa taghyiru ahwalil awakhiril kalimati ibaratun an tahawwuliha minar raf'i ila nasbi awil jarri haqiqatan aw hukman. Ya. Ini perhatikan. Dan perubahan keadaan harokat terakhir dari sebuah kata itu adalah sebuah ibarah, sebuah ungkapan dari berpindahnya harokat akhir sebuah kata tersebut dari rofa berpindah ke nasab atau berpindah ke jer. Hakikatan secara hakikatnya emang betul-betul kita lihat ya, au hukuman atau secara hukumnya. Paham? Baik berpindahnya itu nanti secara hakikatnya memang betul-betul bisa berpindah atau secara hukum dia bisa berpindah. Contohnya di sini, kalau secara hakikat ya, seperti kitabu dari ba ya berpindah dari rofa ke nasab ke jar. Atau secara hukum, hukum itu contohnya kalau kita lihat dalam kitab yang lain contohnya seperti yadun, yadun, yadan, yadin. Tapi ini bukan secara hakikat. Kenapa? Karena aslinya ini dal ini bukan huruf asli. Aslinya huruf aslinya itu adalah ya. Yadayun. Ini secara hukum. Paham? Kenapa? Karena huruf ya-nya dibuang dalam huruf dalnya. Karena kaidahnya huruf atau sebuah kata dalam bahasa Arab tidak mungkin tersusun dari dua huruf. Kalau ada sebuah kata yang tersusun dari dua huruf, maka ada yang dibuang di situ. Nah, yadun itu aslinya yadayun. Dari rofa ke nasab ke jer. Yadun, yadan, yadim. Perubahannya ini secara hukum, bukan secara hakikat. Secara nyatanya tidak. Kenapa? Karena dal ini bukan huruf akhir. Huruf akhirnya itu adalah huruf ya. Inilah yang mengalami perubahan. Jelas ini? Perhatikan ya, Anda terjemahkan ulang. Wala yuqalu, jangan difahami an yurada taghyiru nafsil awakhir, yang diinginkan itu adalah zat dari huruf terakhirnya yang berubah. Kalau huruf terakhirnya ba berarti berpindah menjadi mim atau menjadi sod atau menjadi dal misalkan. Bukan itu, jangan itu yang difahami. Tapi kenapa? Fa inna akhirul kalimat nafsahu, nafsahu sebagai taukidnya di sini, karena sesungguhnya akhir huruf terakhir dari sebuah kata la yataghayyaru, tidak berubah. Kalau ada sebuah kata diakhiri dengan huruf ba, huruf ba-nya enggak berubah. Kalau ada sebuah kata diakhiri dengan huruf dal, huruf dal-nya enggak berubah. Kalau ada sebuah kata diakhiri dengan huruf sad, huruf sad-nya enggak berubah. Paham? Ya, huruf terakhirnya itu tidak berubah. Wa taghyiru ahwali awakhiril kalimati ibaratun an tahawwuliha minar raf'i ila nasbi awil jarri. Dan perubahan keadaan-keadaan harokat akhir sebuah kata itu adalah sebuah ungkapan dari berpindahnya harokat akhir sebuah kata dari rofa ke nasob ke jer. Berpindah dia. Nah, gini maksudnya nih, dalam kemudahan. Kan yang namanya i'rab itu taghyiru awakhiril kalimat. Ya, berubahnya harokat akhir sebuah kata. Karena terjadi perbedaan amil ya. Jadi harokat akhirnya berubah. Atau bahasa lainnya itu adalah sebuah ungkapan dari berpindah. Berpindahnya ya harokat akhir sebuah kata dari dhamma, apa tadi contohnya bahasanya, dari rofa ke nasab kemudian berpindah lagi ke jar. Bahasanya sama ini. Berubahnya harokat akhir sebuah kata taghyiru awakhiril kalim itu ada bahasa lainnya ibarah, adalah sebuah ungkapan dari berpindahnya harokat. Asalnya kan kitabun dengan doma ya, dengan rofa kan, kemudian berubah dia menjadi kitaban. Berpindah gak ini? Berpindah. Kemudian berubah lagi menjadi majrur. Berpindah gak? Berpindah. Ya, itu bahasanya di sini. Jadi taghyiru ahwali awakhiril kalimah itu adalah sebuah ungkapan dari berpindahnya harokat akhir sebuah kata dari rofa ke nasab atau ke jar. Hakikatan, baik secara hakikat ya, ini seperti hakikat. Memang huruf terakhirnya ba, ya berpindah dari dhamma ke fathah ke kasrah. Atau secara hukum, secara hukum itu maksudnya contohnya seperti yadun. Ya, yadun ini aslinya ya yadun. Sehingga kalau terjadi perubahan yadun, yadan, yadin, sebenarnya ini secara hukum. Karena secara hakikatnya dia sebenarnya gak boleh berubah. Yang berubah itu ya-nya, yadayun, yadayan, yadayin. Tapi karena ini berat, akhirnya ini dibuang. Sehingga perubahannya di sini dinamakan secara hukum, bukan secara hakikat. Sampai sini faham? Wa yakunu hadza at-tahawwulu, dan keberadaan perpindahan ini bisa babi taghyiril awamil, itu terjadi karena berbeda, terjadi disebabkan karena apa, berubahnya amil-amil yang masuk gitu. Ada amil yang menuntut rofa, ya dia rofa. Ada amil yang menuntut nasob, dia nasob. Ada amil yang menuntut harus dijerkan, dia dijerkan. Ingat ya, wa yakunu hadza tahawul, dan perpindahan ya harokat ini bisa babit taghyiril awamil, disebabkan karena berubahnya amil yang masuk. Beda amil, beda harokat. Ya. Min amilin yaqtadi ar-raf'a 'alal fa'iliyati aw nahwiha, dari sebuah amil yang menuntut harus sebuah kata itu dibaca rofa, alal fa'iliyah sebagai fa'il atau selain daripada fa'il, seperti isimnya kana sebagai naibul fa'il ya, atau khobarnya inna, tergantung amilnya. Kalau amilnya menuntut rofa, dia dibaca rofa, baik sebagai fa'il atau selain daripada fa'il. Ila akhir, ila akhoro, itu bacanya akhoro ya, sampai pada amil yang lain. Yak tadi an-nasba, yang menuntut sebuah kata itu harus dibaca nasob. Alal maf'uliyati, untuk menjadi maf'ul bi, au nahwiha, atau selain daripada maf'ul bi. Wahalumma jarron, dan begitulah seterusnya. Paham gak Abu Akbar? Perhatikan ini, anak ulangi. Yang namanya i'rab secara istilah taghyiru awakhiril kalim, yaitu berubahnya harokat akhir sebuah kata. Kenapa bisa berubah harokat akhirnya? Karena tentunya berbedanya amil, beda amil, beda harokat tentu. Nah, bahasa lainnya yang perlu antum fahami, jangan difahami ya, jangan difahami hurufnya yang berubah gitu. Huruf enggak berubah. Kalau ada sebuah kata huruf terakhirnya ba, ya selamanya ba. Kalau ada sebuah kata huruf terakhirnya mim, selamanya mim. Kalau ada sebuah kata huruf terakhirnya dal, selamanya dal. Yang berubah itu harokat. Zat hurufnya enggak berubah. Jadi jangan difahami, oh berarti nanti hurufnya berubah. Enggak. Hurufnya tetap. Yang berubah itu hanya harokat. Dan yang namanya perubahan harokat, ya, keadaan harokat akhir sebuah kata, itu adalah ungkapan dari berpindahnya harokat tersebut. Ketika rofa berpindah ke nasob, nasob berpindah ke jer. Itu bahasa lainnya gitu. Jadi berubah itu sama dengan berpindah maksudnya. Ya, berubahnya harokat akhir sebuah kata, itu bahasa lainnya adalah berpindahnya harokat akhir sebuah kata. Dari harokat rofa, harokat dhamma berpindah ke fathah, fathah berpindah ke kasroh. Baik secara hakikat, secara hakikat memang betul-betul antum tahu hurufnya memang betul-betul berubah, atau secara hukum seperti yadayun tadi, yadun. Harusnya kan harokat akhir yang berubah ya, kenapa huruf dal yang berubah? Nah, perubahan ini secara hukum. Itu apa hukumnya? Orang Arab berat kalau mengucapkan yadayun. Karena berat, dibuatlah hukumnya. Yaitu apa? Huruf dal yang mengalami perubahan harokat. Nah, sekarang lihat wa yakunu hadza tahawul, dan perpindahan ya yang terjadi ini itu disebabkan berubahnya amil yang masuk. Beda amil yang masuk, beda harokat yang terjadi. Kalau amilnya menuntut rofa sebagai fa'il, dia jadi fa'il, dibaca rofa. Kalau amilnya menuntut sebagai isim kana, maka dia rofa sebagai isim kana. Kalau amilnya menuntut dia rofa sebagai naibul fa'il, ya rofa sebagai naibul fa'il. Ya. Ila akhara, sampai ke amil-amil yang lain, yak tadi an-nasba 'alal maf'uliyah, yang menuntut sebuah kata itu harus dibaca nasab karena sebagai maf'ul bih. Atau selain daripada maf'ul bih. Seperti ada inna, kalau dia masuk, dia menuntut kata setelahnya harus dibaca nasab sebagai isim inna. Atau ada kana, dia masuk pada khobar, maka dia menuntut harus nasab sebagai khobar kana. Wahalumma jarro, dan begitulah seterusnya. Ya, begitulah seterusnya. Paham ini, Abu Nisa? Ya, itu yang disebutkan oleh musannif di sini. Tapi ya, itu dulu. Pertemuan berikutnya nanti kita ulangi, antum ana suruh baca dan antum jelaskan ulang apa yang sudah kita pelajari. Ya, naktafi ila huna, subhanallahi wa rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.